tangan, ada cara mengangguk, ada kecepatan menolehnya, ada tegaknya badan. Nah, sebagai tip kecil, jangan bicara dengan mengangguk ya. Karena orang yang bicara dengan mengangguk ini orang yang ingin disetujui. Jadi ya, itu berarti dia sering ditolak. Menurut Pak Mario, orang bohong itu karena situasi atau karena watak? Sebetulnya semua orang dilahirkan jujur. Waktu dia lapar, menangis. Seperti anak kita dulu. Kedinginan, dia ngomel, nangis. Sebetulnya semua orang. Tapi kemudian kita mendidik anak-anak kita untuk tidak sepenuhnya jujur. Telepon berbunyi dan dilihat nomor orang yang tidak kita sukai. Lalu kasih ke anak bilang, mama tidak ada. Anaknya belajar untuk mengatakan orang yang ada tidak ada. Nanti bilang, kalau bilang dia tanya, mama kemana? Bilang naik haji. Bisa dibayangkan itu jauhnya. Kita yang mendidikkan anak-anak kita untuk belajar tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi kalau begitu, kitalah yang harus kembali kepada kemampuan menjadi pribadi yang jujur dan tetap dihormati. Apa yang ada di dalam pikiran seseorang belum tentu sama dengan apa yang dia ucapkan. Bagaimana kita bisa mengetahui isi kepala orang tanpa kita terpancing dengan apa yang diucapkannya? Semua pria yang menikah tahu istrinya sering bicara tentang satu hal, maksudnya hal lain. Lalu suaminya berespon tentang satu hal, dimarahi, maksudku ini. Gitu, nah. Untuk itu mengertilah bahwa kadang-kadang orang lebih cepat pikirannya daripada kemampuannya bicara. Sehingga kita harus menunggu dengan sabar, lalu maksudnya tadi bebek apa ayam? Maksudku bebek, kok bilang ayam? Ya kan kamu harus ngerti maksudku. Semua orang menikah tahu itu. Bila kita tahu bahwa lawan bicara kita berbohong, lalu saya lakukan lagi dengan berbohong, dengan harapan nanti akan ketemu dengan kejujuran, apakah itu bisa kita lakukan? Terima kasih. Super sekali. Jadi Anda menganggap kalau orang berbohong dalam cara mencari rejeki, Anda harus bohongi karena Anda juga mau cari rejeki. So, tidak ada cara salah bisa digunakan untuk mencapai kebaikan. Kalau mau baik-baik, kita harus ikhlas. Kadang-kadang kita merasa masyarakat demikian kotornya kalau kita berlaku jujur tidak bisa kaya. Gitu. Kalau tidak menyuap, tidak disetujui. Tidak, setialah pada yang benar, lakukan yang baik, nanti lihat apa yang terjadi. Jika kita